Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha agung, wahai yang maha adil, wahai yang maha kasih sayang, karuniakan kepada kami hati yang selalu berbaik sangka terhadap ketentuanmu ya Allah, hati yang selalu merasakan keindahan dan keagungan perbuatanmu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu puas dengan apapun yang engkau tetapkan. Karuniakan kepada kami nikmatnya bersyukur dengan apapun yang engkau berikan. Dan indahkan pribadi kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami hadapi. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi diri yang selalu terpelihara dari hati yang kecewa terhadapmu, dari hati yang tiada bersyukur, dari hati yang tiada bersabar.